إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوتي في الله عزكم الله. Kita memasuki al-aslus sadis dari at-ta'sil fi thalabil ilm, yakni dasar yang keenam dalam dasar-dasar atau prinsip yang keenam dari prinsip-prinsip di dalam menuntut ilmu. Berkata penulis hafizahullah ta'ala, awaiqut talab, rintangan-rintangan dalam menuntut ilmu. Beliau menyatakan, lamma kanal ilmu tariqan ila, di mana ilmu merupakan jalan menuju surga. Wa lamma kanatil jannah mahfuzatan mahfufatan bil makhatir, dan di mana surga itu diselimuti dengan berbagai macam bahaya, perkara-perkara yang tidak disukai oleh jiwa. Idzan tariqul ilm mahfufun bil makari. Jika demikian, maka tentunya jalan menuntut ilmu, jalan menuntut ilmu ini terliputi dengan berbagai macam perkara yang tidak disukai. Ini tentunya satu logika yang sangat jelas berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh satu jalan menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Satu, yakni menuntut ilmu adalah jalan menuju surga. Dan di dalam hadis yang lain Rasul menyatakan, al jannatu mahfufatun bil makari, surga itu diliputi dengan perkara-perkara yang dibenci. Surga diliputi dengan perkara yang dibenci. Menuntut ilmu adalah jalan menuju surga. Berarti menuntut ilmu itu penuh dengan berbagai macam perkara-perkara yang tidak disukai oleh jiwa. Fafihi umurun kathirah takrohuha an-nafsul ammar bisu. Maka pada jalan menuntut ilmu tersebut terdapat perkara-perkara yang sangat banyak yang dibenci oleh jiwa, yang jiwa ini asalnya memerintahkan kepada perkara-perkara yang jelek. Demikian di dalam Al-Quran, inna nafsala ammaratum bisu, jiwa itu memerintahkan kepada perkara-perkara yang jelek. Kebanyakan manusia jiwanya seperti ini, ada di sana nafsul ammarah, ada di sana nafsul mutmainnah. Sedikit sekali nafsul mutmainnah. Yang banyak daripada manusia adalah ammaratun bisu, mengajak kepada perkara-perkara yang jelek. Ya, di dalam menuntut ilmu tidak ada hambatan, tidak ada ujian. Sedikit saja ada ujian, maka dia tinggalkan menuntut ilmu. Sedikit saja ada hambatan, maka dia jauhi majelis-majelis ilmu. Wallahul musta'an. Walamma kana al-'ilm yusahhil tariqan ilal jannah. Dan di mana ilmu ini akan memudahkan jalan menuju surga. Walamma kana iblis ta'ahada biqat'i tariq ilal jannah. Dan di mana iblis berjanji akan memutus jalan menuju surga. Ilmu memudahkan jalan menuju surga. Iblis berjanji, bersumpah di hadapan Allah akan menghalangi manusia dari jalan menuju surga. Sedangkan jalan menuju surga adalah jalan ilmu. Fa inna tariqal ilmi tariqun yad'u fihi iblis minat talbisa ma yuhawil bihi sarfus salik lahu an tulbatihi. Maka sesungguhnya jalan ilmu adalah jalan yang iblis meletakkan pada jalan tersebut berbagai macam kerancuan-kerancuan, yang dengan itu iblis berusaha dengannya memalingkan orang yang menempuh jalan tersebut dari apa yang dia kejar, dari apa yang dia cari, yakni ilmu. Perhatikan bagaimana talbisat iblis dalam perkara ini. Banyak sekali talbis yang berusaha diletakkan oleh iblis. Kalau engkau menuntut ilmu, bagaimana pandangan keluargamu? Kalau engkau menuntut ilmu, bagaimana tanggung jawabmu terhadap keluargamu? Bagaimana ini dan itu digambarkan seolah-olah kalau menuntut ilmu maka akan berantakan keluarga. Kalau dia adalah seorang suami yang sudah menikah, seorang suami, maka diberatkan oleh iblis keadaan istrinya. Kalau dia seorang tua, maka diberatkan oleh iblis keadaan anaknya. Kalau dia seorang anak, maka diberatkan oleh iblis, ditalbis oleh iblis dengan ya ketidakridhoan orang tua. Kalau dia seorang pekerja, maka dihalangi dari jalan menuju ilmu itu dari pekerjaannya. Dan seterusnya, berbagai macam jalan, berbagai macam usaha iblis berusaha untuk menghalangi manusia dari jalan ini, karena dia tahu bahwa ini adalah jalan menuju surga. Tidak ada jalan lain kecuali dengan thalabul ilm. Adapun orang mau beribadah, mungkin iblis memberikan rancuan-rancuan tidak sebagaimana kerancuan di saat ada orang yang mau menuntut ilmu. Kalau ibadah yang dilakukan tidak berdasarkan ilmu, kira-kira apa yang didapatkan? Maka iblis bahkan menghasung. Iblis bahkan seolah-olah ya menghimbau sesuatu yang zahirnya tampaknya itu adalah ibadah, sesuatu yang dilabeli oleh Islam. Berbondong-bondong manusia melakukannya seolah-olah itu adalah sesuatu yang mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Itu jalan-jalan iblis. Wallahu musta'an. Hanya saja di saat kemudian seseorang belajar ilmu agama, dia akan tahu ternyata ini adalah jalan yang disukai oleh iblis, bukan jalan menuju kepada surga, tetapi justru kebinasaan. Wa idza kanat usulul khotaya hiya al-hirsu wal hasad wal kibr. Dan di mana pokok-pokok daripada dosa, pokok-pokok daripada kesalahan-kesalahan manusia itu ada tiga: al-hirs, wal-hasad, wal-kibr. Ini adalah pokok-pokok kesalahan. Yang pertama adalah rakus, tamak. Kemudian yang kedua adalah hasad, iri, dengki. Yang ketiga adalah sombong, congkak, dan semisalnya. Ini kalimat belum selesai ya, diselesaikan di akhir kalimat nanti. Yani kalimat fa'inna suwarif wa'awa'iq tolab ta'ud ilaiha. Maka berbagai macam halang rintang dalam menuntut ilmu itu semuanya kembali kepada perkara ini, karena itu merupakan usul khotoya, pokok dalam berbagai macam dosa-dosa. Yang pertama dibahas adalah al-hirs, rakus, tamak. Kalau hirsnya itu terhadap ilmu, masya Allah, ilmu agama. Al-hirs ala talabul ilm, tidak merasa puas dengan menuntut ilmu. terus dan terus pengen nambah. Alladzi akhraja abana Adam minal jannah, kerakusan yang hal tersebut mengeluarkan bapak kita Adam dari surga. Wa bihi waswasalahu syaitan, dan dengan sifat ini, hers ini, ketamakan, syaitan memberikan was-was. Dan syaitan sepertinya memang sudah paham terhadap sifat-sifat daripada makhluk yang bernama manusia, sisi-sisi yang dia bisa masuki, kelemahan-kelemahan dari tabiat, yang kemudian iblis masuk dari sisi ini, memberikan was-wasah kepadanya. Lamma ra'a hirsahu 'alal jannah, di saat iblis melihat ya hirsnya Adam alaihissalam terhadap surga, keinginannya terhadap surga yang sangat kuat untuk tidak pernah lagi ya keluar darinya, mendapatkan berbagai macam kenikmatan-kenikmatan. Di dalam surga tersebut ada kesenangan-kesenangan, kenikmatan. Maka sisi inilah yang digunakan oleh iblis. Fawaswasalahuma syaitan, maka syaitan memberikan waswasah kepada keduanya, Adam dan Hawa. Ada kisah-kisah disebutkan, wallahu a'lam kebenarannya dalam artian sanadnya, bahwa yang terkena bujuk rayu daripada iblis adalah Hawa. Adam berusaha untuk kokoh, tetapi kemudian iblis masuk kepada istrinya dan mampu untuk kemudian lewat istri tersebut merayu daripada Adam. Tetapi zahir daripada Al-Quran, Allah menyatakan waswasalahuma kepada keduanya. As-syaitan memberikan waswasah kepada keduanya, Adam dan Hawa. Liyubdiyalahuma ma wuriya anhuma min sawatihima, untuk ditampakkan kepada keduanya apa yang tersembunyi dari keduanya, dari aurat keduanya. Yaitu bahwasannya ada satu pohon di dalam surga yang dilarang untuk Adam dan Hawa memakan dari buahnya. Kalau sampai memakan dari buahnya, maka akan terlepas seluruh apa saja yang ditanggalkan, apa saja yang dipakainya daripada pakaian-pakaian surga, dan akan mendapatkan hukuman Allah Azza wa Jalla. Dan memang tentunya ini adalah sesuatu yang memang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah takdirkan terjadinya, bahkan sebelum diciptakannya Adam ya, untuk menjadi khalifah di atas muka bumi ini. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan satu syariat, bukan syariat mungkin ya, bisa dikatakan satu aturan di dalam surga sana, tidak boleh menyentuh daripada satu pohon saja. Dan pohon tersebut Allah tidak sebutkan namanya di dalam Al-Quran, akan tetapi iblis yang menamainya dengan Syajaratul Khuld. Itu adalah sebutan dari iblis sebagai bentuk tipu daya kepada Adam. Allah menyatakan wala taqrabu hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin, jangan kalian berdua mendekati pohon ini sehingga kalian menjadi orang yang zalim. Itu saja. Apa saja kalian boleh makan di dalamnya, boleh bersenang-senang padanya sesuai dengan apa yang kalian mau, hanya satu pohon ini saja. Akan tetapi satu pohon ini saja menjadi kelemahan yang iblis kemudian menjerat dan memberikan was-wasah kepada keduanya, sehingga keduanya pun terjatuh dalam perangkapnya iblis. Waqala, dan iblis mengatakan, manahakuma rabbukuma an hadhihi syajarah, tidaklah Rabb kalian, yakni Allah Azza wa Jal, melarang kalian berdua dari mendekati pohon ini, illa antakuna malakain, melainkan kalian dengan itu akan menjadi dua malaikat, au takuna minal khalidin, atau kalian akan menjadi termasuk daripada makhluk-makhluk yang kekal. Lihat perbedaan kalian dengan makhluk-makhluk yang lain, makhluk yang kekal, yang tidak lagi butuh kepada makan dan minum seperti para malaikat, tidak berongga seperti kalian ini, mereka, karena mereka sudah makan dari buah ini. Nah, sedangkan kalian tidak boleh, karena kalian adalah manusia, dicipta bukan untuk kekekalan, tetapi untuk binasa. Kalau kalian mau mendengar nasihatku, maka kalian makan itu pohon khuldi, syajaratul khuldi, wa mulkil la yabla, dan kalian akan mendapatkan ya, apa, kerajaan yang tidak akan pernah sirna, kekekalan. Dan ternyata perkara seperti ini masih sangat mujarab, manjur untuk diterapkan kepada Bani Adam, manusia, iblis. Berbagai macam rayuan-rayuan iblis yang kemudian manusia di dunia ini mengikutinya dan menjalankan berbagai macam perintah-perintahnya iblis, itu karena keinginan mereka untuk bisa kekal, untuk bisa ya mendapatkan kesaktian, untuk bisa sempurna, untuk bisa ini dan itu. Itu memang sudah sesuatu yang telah dipelajari oleh iblis. Karakter manusia adalah demikian, kelemahan mereka dari sisi ini. Waqasamahuma, dan iblis sampai bersumpah kepada keduanya. Iblis bersumpah. Dan tentunya Nabi Adam alaihi salam dengan Hawa alaihi salam, ya, makhluk yang baru yang tidak mengerti tentang karakter dan sifat iblis, dan bisa jadi iblis, wallahu alam, kita juga tidak tahu apakah mungkin iblis menampakkan rupa yang lain, tidak sebagaimana yang dikenal oleh Adam dan Hawa. Tidak tahu kita. Sampai bersumpah. Kalau Israiliyat banyak ya, kisah-kisah Israiliyat. Ini iblis berupa seekor naga dan sebagainya. Jadi berbicara dalam keadaan dia itu bentuknya naga. Naga yang sangat besar, bisa berbicara. Seolah-olah memberikan nasihat-nasihat si naga ini kepada Adam. Dalam kisah ini kita tidak boleh mengimani ataupun mendustakan Israiliyat. Al-muhim, di situ iblis bersumpah, waqasamahuma inni lakuma laminan nasihin, bersumpah dengan nama Allah. Tentunya Nabi Adam karena rasa ta'zimnya dan rasa pengagungannya terhadap Allah, sangat jauh kemungkinannya ada makhluk yang berani bersumpah atas nama Allah kok dusta. Kan begitu. Bersumpah atas nama Allah kok dusta, ini tentunya enggak mungkin ada yang berani, apalagi di surga. Ini berarti serius ini. Ditekankan sekali dengan sumpah, dengan menyatakan saya ini benar-benar memberikan nasihat kepadamu, nasihat yang berharga demi Allah, wais, terus seperti itu. Akhirnya luruh hatinya. Yang namanya manusia. Fa waswasa ilaihan, maka setan pun memberikan waswasah kepadanya. Qala ya Adam, setan berkata, wahai Adam, hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkil la yabla, wahai Adam, maukah aku tunjukkan kepada kamu pohon kekekalan dan kerajaan yang tidak akan pernah sirna. Jadi syajaratul khuldi itu adalah sebutan dari siapa? Dari iblis yang menyebut pohon itu sebagai syajaratul khuldi. Allah sendiri tidak menyebut namanya. wala taqrabu hadhi syajarah, begitu saja. Syajarah yang ma'rufah di sana. Para mufasirin berbeda pendapat menyebutkan tentang pohon ini dan pohon ya, jenis pohon ini, pohon itu dan sebagainya. Kita tidak perlu untuk membahasnya, tidak ada faedahnya. Tayyib. Yang kedua al-hasad. Penyakit yang kedua adalah hasad. Alladzi awqa'al adawah baina bnai Adam. Hasad penyakit yang munculkan permusuhan antara dua putra Adam. Lamma qarraba qurbanan. Di saat keduanya ini memberikan kurban kepada Allah Subhanahu wa taala, diperintahkan oleh bapaknya Adam ya, untuk dari dua putranya ini, Qabil dan Habil, dua nama tidak terdapat di dalam riwayat yang sahih, akan tetapi ma'ruf dan disebutkan oleh para ulama kita dengan nama tersebut, Qabil dan Habil, sampai kepada kita dalam berita yang mutawatir jumlahnya, meskipun dari sisi riwayat maka tidak ada yang sahih. Baik, banyak sekali fasir yang menyebutkan namanya Qabil dan Habil, termasuk Ibnu Katsir rahimahullah ya. Di mana Qabil ini adalah seorang al-muhim ya, nah lupa, Al-Qabil ini yang petaninya ataukah yang peternaknya. Salah satunya itu ada yang petani, yang lain itu adalah apa? Peternak. Maka diperintahkan untuk memberikan kepada Allah Subhanahu wa taala kurban. Yang satu yakni yang mana ini, yang Habil ya. Yang Habil dia berkorban kepada Allah dengan kurban yang terbaiknya, peternaknya ini insyaallah. Jadi dia memiliki kambing-kambing yang banyak. Di antara kambing-kambing tersebut ada satu kambing yang besar, yang gemuk, yang paling dia cintai, paling dia sayangi. Maka di saat ada perintah untuk memberikan kepada Allah kurban, diambillah kambing tersebut yang paling dia cintai, kemudian dibawa ke satu tempat yang telah diperintahkan. Qabil adalah seorang petani, maka dia pun juga mempersiapkan. Ternyata yang dia persiapkan untuk dijadikan kurban itu dia pilih yang jelek-jelek. Ini pun juga Israiliyat, kisah-kisah Israiliyat ya. Kemudian setelah itu tanda untuk diterimanya daripada kurban mereka adalah turunnya api dari atas langit sana membakar daripada kurban tersebut. Artinya diterima. Nah ternyata yang diterima adalah kurban dari Habil dan tidak diterima. Iqarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhir. Qala la aqtulanna. Setelah mengetahui kejadian tersebut, ternyata kurban dirinya ya si Qabil ini tidak diterima oleh Allah, dan ternyata yang diterima adalah kurban Habil, maka Qabil murka, marah. Dan yang jadi sasaran kemarahannya adalah Habil, saudaranya sendiri. Aku benar-benar akan membunuhmu. Maka Habil menjawab, innama yataqabbalullah minal muttaqin. Sesungguhnya Allah menerima hanya dari kurban orang-orang yang bertakwa. Lain basatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasiti yadiya ilaika liaqtulak. Kalaupun engkau hendak yakni mengelurkan tanganmu untuk membunuhku, maka aku tidak akan mengelurkan tanganku untuk membalas ingin membunuhmu. Inni akhafullaha rabbal alamin, karena sungguhnya aku takut kepada Allah rabbul alamin. Inni uridu an tabu'a bi ismi wa ifnik fatakuna minal khasirin. Aku menginginkan dengan tidak membalas dan tidak ada keinginan untuk membunuh saudaranya ataupun membela diri, bahkan sekedar membela diri saja tidak. Dengan itu engkau akan membawa dosa-dosaku, dosamu sendiri dan dosa-dosaku engkau menjadi, ya kamu pikul semuanya, sehingga dengan itu kamu menjadi orang-orang yang merugi. Dan ternyata jiwa hasad menguasai diri Qabil, tak terbendung. Ternyata syaitan begitu sangat kuat menguasai dirinya, sehingga dia pun dengan tega membunuh saudaranya Habil. Dan terjadilah pembunuhan pertama kali di atas muka bumi. Pembunuhan pertama kali di atas muka bumi. Maka tidaklah ada satu jiwa yang terbunuh secara zalim di atas muka bumi ini, melainkan ada bagian dosa yang harus dipikul oleh Qabil. Karena dia adalah awal man sanna al-qatl, orang yang pertama kali ya menjalankan pembunuhan. Jadi mengerikan sekali dosa yang diemban oleh Qabil, sedangkan saudaranya mendapatkan kedudukan yang sangat tinggi dan mulia. Ini yang pertama adalah hirs yang mengeluarkan bapak kita dari surga, ya, ketamakan dan kerakusan terhadap dunia. Dalam hal ini ya, kalau kita dalam kehidupan kita ya, terhadap dunia. Adapun Adam ya tentunya sangat wajar, karena itu merupakan sesuatu yang tiada bandingnya di surga. Seseorang yang di surga tidak ingin untuk kemudian keluar darinya itu sudah wajar. Sehingga itu justru menjadi kelemahan yang digunakan oleh syaitan ya. Sedangkan kita ini, kita hanya diiming-imingi oleh dunia sama syaitan. Dan ternyata banyak daripada kita ini yang terkecoh oleh iming-imingnya syaitan. Jadi jangan kemudian menyalahkan bapak kita Adam. Adam diiming-imingi oleh surga yang beliau berada di dalamnya. Dan itu sesuatu yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang kita yang hanya sekedar diiming-iming oleh dunia, yang kita mendapatkannya pun harus susah payah, itu saja kita masih terlena, terpedaya oleh syaitan. Apalagi seseorang yang sudah merasakan nikmatnya surga, berada di dalamnya, ingin untuk kekal di dalamnya, itu tentu sangat wajar. Meskipun itu bukan pembenar terhadap apa yang kemudian dilakukan, kemaksiatan yang dilakukan oleh Adam terhadap pelanggaran terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala untuk jangan mendekati pohon tersebut. Baik. Kemudian yang kedua adalah hasad ini tadi. Ini perkara yang sangat besar yang menjadi sumber malapetaka. Sehingga jangan dikira kemudian karena seseorang telah menduduki satu peringkat ilmu ataupun satu predikat keulamaan sebagai alim atau disebut sebagai syekh, kemudian tidak terjatuh dalam hasad. Betapa sangat banyak sekali terjadi pada ulama kita rahimahumullah perkara ini. Di antara mereka, sesama para ulama kibar, sesama para ulama kibar, bukan di masa kita ya, di masa-masa dahulu kala sudah ada. Semenjak masa-masa dahulu kala, Muhammad bin Yahya Az-Zuhli rahimahullah, imam besar, guru daripada imam besar pula Imam Bukhari, gurunya Imam Bukhari, diriwayatkan dalam Sahih Bukhari gurunya ini. Akan tetapi Muhammad bin Yahya Az-Zuhli ini dikatakan oleh Az-Zahabi telah berlaku hasad kepada Imam Bukhari. Di saat Imam Bukhari pulang dari perantauannya, rihlah thalabul ilm selama bertahun-tahun ya, dari negeri ke negeri beliau datangi sampai mendapatkan 1000 lebih guru yang dikumpulkan oleh Imam Bukhari. Kemudian pulang kembali ke Samarkand di daerah Bukhara, tepatnya di sana, satu wilayah daripada Samarkand, yang kemudian di situ imam besarnya adalah Az-Zuhri, Muhammad bin Yahya Az-Zuhri. Beliau yang menyambutnya dan sebagainya. Dan ternyata apa yang terjadi? Ya, para thullabul ilm tersedot semua ke majelisnya Imam Bukhari. Sampai yang terjadi adalah kekosongan pada majelis Az-Zuhri. Sedikit banyak hal tersebut membawa pengaruh kepada pribadinya. Imam, imam besar, terjadi apa yang terjadi, penyakit tersebut datang. Dan karena beliau adalah imam besar, tentunya ucapannya dan sebagainya, arahan-arahannya pun masih didengarkan. Beliau mengatakan bahwa Imam Bukhari telah terjatuh dalam kesalahan yang sangat fatal yang membawa kepada kesesatan beliau. Beliau mengatakan bahwasannya bahwasannya lafaz daripada Al-Qur'an itu makhluk, dan ini adalah ucapan Jahmiyah sebagaimana dikatakan oleh Imam Ahmad dan sebagainya. Dan memang betul Imam Ahmad mengatakan demikian. Tetapi maksud daripada Imam Bukhari tidak seperti itu. Sehingga beliau menulis bantahan dengan menulis kitab Khalqu Af'al Ibad, bahwasannya perbuatan hamba itu makhluk, dengan dalil-dalil yang sangat kuat. Ucapan itu ada dua kemungkinan. Yang kan adalah lafzi bil Quran makhluk itu apa? Pelafatanku, lafadznya, ya, ucapan istilahnya itu suara yang saya keluarkan ini, ataukah apa yang saya baca? Kalau apa yang baca maka ini Al-Quran yang saya baca, maka Al-Quran bukan makhluk, ya. Tetapi suara yang keluar dari mulutku ini adalah makhluk, kata Imam Bukhari. Dan memang benar seperti itu. Khalqu af'alil ibad. Sehingga dari sisi itu para ulama menjauhi kalimat lafzi bil Quran makhluk, karena ada membawa kepada dua makna, makna yang benar, makna yang salah. Sehingga ini akan menutup dzariah, ya, menutup dzariah daripada perkara bid'ah ataupun kekufuran bahkan. Paham Jahmiyah yang sangat mengerikan. Sehingga hal tersebut ditutup rapat-rapat oleh para ulama kita. Dan banyak sekali, ya, itu hanya salah satu contohnya, kisah-kisah banyak sekali dari kalangan para ulama yang intinya bahwasanya penyakit hasad ini adalah penyakit yang berat, penyakit kronis yang hebat, yang bisa menimpa kepada siapa saja, tidak pandang dia adalah imam besar. Tuh. Yang ketiga adalah Al-Kibar. Yang ketiga adalah Al-Kibar. Walladhi awqa'a iblis fil kufur. Kesombongan yang itu merupakan sesuatu yang menjerumuskan iblis ke dalam kekufuran. Sehingga kibir ini, kesombongan ini, bahayanya sangat besar sekali. Sampai-sampai Rasulullah SAW menyatakan la yadkhul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarrah min kibir. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya terdapat seberat biji sawi kesombongan, atau seberat dzarrah. Dzarrah ini materi yang terkecil. Ada yang mengatakan itu adalah jenis semut yang kecil. Karena semut itu ada 6 lah, ada dzarrah. Ya, dzarrah ini adalah semut yang kecil. Ada yang mengatakan biji sawi. Tetapi dzarrah, wallahu alam, yang paling tepat adalah materi yang terkecil. Walaupun sekecil dzarrah, sekecil dzarrah sekalipun, ya, maka kalau itu berupa kesombongan tidak akan masuk ke dalam surga. Artinya orang yang masuk di dalam surga adalah jiwa yang betul-betul bersih daripada kesombongan sama sekali. bisa Allah Subhanahu wa taala bersihkan dengan dimaafkan dan diampuni dosanya kemudian dibersihkan, bisa dengan cara memang mendapatkan hukuman dengan siksa kalau dia mukmin ya muslim. Diadab sesuai dengan kadar dosanya untuk menghilangkan sombong dan sebagainya daripada dosa-dosa yang ada pada dirinya yang telah berkerak dalam hatinya. Dibakar sebagaimana api supaya bisa bersih, sebagaimana besi supaya bersih daripada keraknya itu kan dibakar dengan api. Kan rontok nanti karat-karatnya. Maka dosa-dosa pun juga dibakar di neraka ya, sehingga habis. Kalau dosanya besar, mengerikan, yang tentunya azabnya juga dahsyat di dalam neraka. Tetapi kalau dia mati di atas keislaman, keimanan, maka tempat kembalinya tetap adalah surga. Adapun kekufuran seperti yang iblis terjatuh padanya, maka dia menjadi penghuni neraka. Neraka adalah tempat kembalinya. Ashab an-nar, sebutannya di dalam Al-Quran adalah faulaika ashabun nar, mereka adalah penghuni-penghuni neraka. Yang menjerumuskan iblis di saat iblis ini diperintahkan untuk sujud kepada bapak kita. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Dan ingatlah di saat kami katakan kepada para malaikat, sujudlah kalian kepada Adam, maka sujudlah mereka semua, para malaikat, kecuali iblis. Dia enggan, aba. Berarti kalimat aba ini menunjukkan bahwa iblis termasuk yang diperintahkan di situ. Kalau iblis tidak diperintahkan, tidak masuk dalam yang diperintahkan, tentunya tidak dikatakan enggan, memang dia tidak diperintah. Tetapi dengan Allah mengatakan aba, dia enggan, berarti dia diperintah. Diperintah untuk sujud. Dalam kisah-kisah Israiliyat, iblis ini namanya adalah Azazil. Azazil. Dan dia masuk dalam apa? Bilangan bukan malaikat, tapi masuk dalam bilangan malaikat. Ini dia bukan malaikat, dia adalah golongan jin. Kisah-kisah Israiliyat banyak dalam artian seperti apa dahulunya iblis ini. Dia adalah penghuni bumi sebelumnya, dihuni oleh jin-jin, bangsa jin. Dia ini adalah seorang yang apa, jenis jin yang paling taat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ketaatan yang luar biasa, sampai kemudian dia naik kedudukannya pada langit, satu langit, dua langit, tiga, sampai kemudian menjadi di jajaran para malaikat. Itu semua adalah kisah-kisah Israiliyah yang kita sudah tahu bagaimana mensikapinya. Tidak kita imani, tidak kita dustakan. Tetapi menyampaikannya tidak mengapa. Hanya saja kisah-kisah tersebut tidak kemudian dijadikan hujah. Taib aba wastakbar, dia enggan dan sombong. Kana minal kafirin, dan jadilah dia termasuk daripada orang-orang yang kafir atau makhluk-makhluk yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesombongan bisa sampai pada derajat kekafiran. Aku katakan, yakni Asy-Syaikh Muhammad Bazmul hafizahullah ta'ala, idza kanat usulul dzunub wal khotaya ta'ud ila hadhil madhkurah, apabila pokok-pokok dosa itu dan juga kesalahan-kesalahan itu kembalinya kepada tiga perkara yang tersebut ini, fa inna sawarif wa awa'iq at-talab ta'ud ilaiha kadzalik, maka pemaling-pemaling dan perintang-perintang memalingkan dan merintangi jalan seseorang dalam menuntut ilmu kembalinya kepada ketiga perkara ini. Hati-hati dengan hirs, hati-hati dengan hasad, hati-hati dengan kibr. Wallahu ta'ala alam biswab. Untuk penjelasan berikutnya, yakni beliau akan memberikan contoh-contoh dari tiga perkara tersebut. Contoh-contoh dalam hirs, contoh dalam hasad, dan contoh dalam kibr pada menuntut ilmu. Insya Allah kita akan baca pada pertemuan berikutnya. Naktafi ila huna wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sallam.